Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qaluhu wa quraishun minal arabi. Al muradu bil arabi al arabu al musta'ribatu. Li annal araba ismani 'inda ahli nasabi. Al awalu arabun arabatun. Wa haula'i arabun aribatun. Arabun aribatun. Wa haula'i in qaradu illa qahtana fil yamani. Athani wa arabu wa arabun musta'ribatun. Wa humul ladhina lam yakunu aslan minal arabi. Lakinnahum dakhalu wa saru araban bin fitaqi lisanihim anil arabiyyati. Wa bitakallumihim bil arabiyyati. Wa aktharu qabailil arabi min hadal jinsi. Al arabu al musta'ribatu wa humul arabu. Wa qad ja'a fil hadithi as-sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyati al mubayyinati Isma'ilu alaihi salam. Wa dhalika kama huwa ma'lumun anna Isma'ila lamma ata bihi abuhu Ibrahimu wa ata bi ummihi wa ja'allahuma fi makata nasabal araba fasara mulhaman min indillahi azza wa jalla bin fitaqil lisani anil arabi anil arabiyyati al fusha wa hadha kama jaa fil hadithi ala anna kathiran min ahli nasabi yunazi'una fi hadal akhiri qala wal arabu min dhurriyyati isma'ila ibni ibrahima al khalili alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati was salami ya'ni anna qabaila al arabi al mu'rafa al ma'rufati quraishun wa hudailun banu tamimin banu dausin ila akhirih anna haula'i jami'an min dhurriyyati isma'ila ibni ibrahima alaihi salam annasabuna yasiluna bin nasabi tarat bi ansabil qabaili ila isma'ila walakin al ma'rufu 'indal arabi fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa qablahu annahum yumkinuhum wasala ansabuhum ila adnani wa amma ba'da dhalika ila isma'ila fa innahu la yasbutu wa la yumkinu at-tasdiqu bihi al-arabu kathiruna fa nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itha min al-arabi kama qala azza wa jalla laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum al-arabi min qabailikum azizun alayhi ma anittum wa qala laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim wa nahwi dhalik min ayati fa idan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnu li'abdillahi wa huwa waliduhu al-adna wa ibnu li'isma'ila ibni ibrahima wa huwa waliduhu al-a'la wa hadani wa huma abdullahi wa isma'ilu huma ad-dabihani faqad jaa fi hadithin dha'if as-sanadi lakinnahu lakinnahu sahihul ma'na أنه قال صلى الله عليه وسلم أن بنو الذبيحين المراد بالذبيحين عبد الله لأنه أباه لما استقسم فنذر أن يذبح إن خرج له دوس فنذر أن يذبح ولده ثم حصل له قصة ما هو معروف فصار ذبيحا فكاد أن يذبح wa Ismailu kadzalik fa huwa alladhi jaa fihi qaulullahu 'azza wa jalla ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar wa hadha huwa sahihu fa innal ibna alladhi istaslama li abihi sabiran muhtasiban muti'an li abihi wa muti'an li rabbihi azza wa jalla huwa Ismailu Abu al-Arabi. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa Quraisyun wa qawluhu wa Quraisyun minal Arab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Quraisy dari bangsa Arab. Al murad bil Arab al Arabu al musta'ribah. Yang dimaksud dengan Arab, Arab al musta'ribah. Musta'ribah itu nenek moyang Ismail. Li'annal Araba kisman inda ahli nasab. Karena orang Arab itu ada dua macam menurut ahli nasab. Yang pertama Arabun Aribah. Yang kedua Arabun Musta'ribah. Nah, kalau Arabun Aribah, ya Arab yang arif, yang murni Aribah, wa haula'i inqaradu, mereka udah musnah binasa. Illa Qahtana, kecuali kaum Qahtan fil Yaman, di Yaman. Nah, asani yang kedua Arabun Musta'ribatun, Arab yang musta'ribah. Nah, Arab musta'ribah wa humul ladina lam yakunu aslan minal Arab. Mereka bukan orang asli Arab. Lakinnahum dakhalu, namun mereka datang ke Arab, wasaru Araban, dan akhirnya mereka menjadi orang Arab. Ya, bin fitaqi lisanihim anil Arabiyah. Karena lisan mereka, bahasa mereka udah terpecah. Ya, sehingga lisan mereka jadi bahasa Arab. Awalnya mereka bukan orang Arab. Bitakallumihim bil Arabiyah, karena mereka sudah bicara dengan bahasa Arab. Wa aktsaru qabailil Arab min hadza al-jinsi. Kabilah Arab kebanyakan dari jenis ini, Arab musta'ribah, yang mereka aslinya adalah pendatang. Kalau yang asli Arab Aribah, itu mereka udah punah. Ya. Baik. Al-Arabu al-Musta'ribah wal-Arabu hum wa hum al-Arabu. Nah, Arab al-Musta'ribah inilah yang orang-orang Arab aslinya pendatang mereka, ya. Lam yakunu aslan, mereka bukan orang asli. Waqad ja'a fil hadisi as-sahihi, terdapat keterangan dalam hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyati al-mubayyinati Ismail. Yang pertama kali fasih bahasa Arab dengan bahasa Arab yang jelas adalah Ismail. Ya, waktu itu ketika beliau berumur 14 tahun. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini diterangkan, ya. Jadi awalnya itu Nabi Ismail itu belum bisa bahasa Arab. Wa dzalika kama huwa ma'lumun anna Ismail lama atabihi abuhu wa Ibrahim wa atabihi ummih wa ja'alahuma fi Makkah nasabal Arab fasara mulhaman min indillah bintifaqi al-lisan al-anil arabiyah al-fusha. Ya, yang ini sebagaimana diketahui bahwasanya Nabi Ismail tatkala ayah dan ibunya datang ke Makkah, dan ayahnya menempatkan ibunya Ismail dan Ismail di Makkah karena ayahnya mau berdakwah, ya. Akhirnya mereka berhubungan dengan orang Arab, akhirnya Nabi Ismail diilhami dari sisi Allah dengan bisa bahasa Arab secara paling fasih. Ya, bahkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani menyatakan, ya, ta'allama Ismailu al-Arabiyyata minhum. Jadi Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab asli. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Fihi isy'arun bi anna lisana ummihi wa abihi lam yakun arabian. Nah, ini juga ada isyarat bahwasanya bahasa ibunya, bapaknya, ya, bahasanya ibunya Hajar, bahasa bapaknya Ibrahim itu bukan bahasa Arab, namun bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Karena Nabi Ismail baru belajar bahasa Arab, ya, dari orang-orang Arab asli waktu itu. Baik, sehingga bahasa Arab Nabi Ismail jadi bahasa Arab Fusha, yang paling fasih. Baik. Wa hadza kama ja'a fil hadis. Ini sebagaimana terdapat dalam keterangan dalam sebuah hadis, ala anna katsiran min ahli nasab yunazi'una fi hadzal akhir. Ya, bahwa banyak dari kalangan ulama ahli nasab yang mereka mengkritisi pendapat yang akhir ini. Wa qawluhu, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wal arabu min dzurriyyati Ismail, Arab adalah anak keturunannya Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil. Ya, alaihi wa ala ala nabiyyina afdalu as-salatu wassalam. Yakni anna qabaila al-arabi al-musta'al ma'rufati Quraisyun. Ya, jadi di antara kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab yang sudah terkenal yaitu Quraisy, Hudzail, Banu Tamim, Banu Daus dan seterusnya. Anna haula'i jami'an, mereka semuanya itu min dzurriyyati Ismaila ibn Ibrahim. Mereka anak keturunan Ismail bin Ibrahim. An-nassabun, nassabun itu maksudnya para ulama ahli nasab. Ya, yasiluna bin nasab taratin bi ansabil qabaili ila Ismail. Mereka menyambungkan nasab terkadang itu dengan nasab-nasab kabilah-kabilah ila Ismail, kepada Nabi Ismail. Lakinnal ma'rufa indal Arab, namun yang dikenal ya oleh orang-orang Arab fi ahdi Nabi, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maupun yang sebelum beliau, annahum yumkinuhum waslu ansabihim, ya, mungkin saja itu bersambungnya nasab mereka itu ila Adnan, ya, ke Adnan. Adnan ini juga suku asli Arab selain Qahtan. Wa amma ba'da dzalik, ini yang udah musnah maksudnya tadi, ya. Wa anna ma ba'da dzalik fi ila Ismail, atau adapun yang setelah itu yang sampai ke Ismail, ya, itu kata para an-nasabun ulama al-nasab, la yasbut, fa innahu la yasbut, itu enggak sahih. Wa la yumkinu at-tasdiqu bih, dan enggak mungkin dibenarkan. Lihat keterangan di footnote, kata Ibnu Qayyim, ilaha huna ma'lumus sihati muttafaqun alaih min nasabiyyin wa la khilafa fihi al-battah wa ma fawqa in adanan, ya, wa ma fawqa adanana mukhtalafun fihi wala khilafa bainahum anna adnana min waladi ismaila wa ismail huwa adzabih wa afwan adnan anak ismail, ya, bukan arab yang aribah, ya, arab yang aribah itu Qahtan dan ada berapa lagi, ya, Jurhum kalau enggak salah, ya. Ya, Jurhum itu yang Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dari suku Jurhum, ya. Kata Ibnu Qayyim, dari sini ya diketahui yang disepakati oleh para ulama ahli nasab dan tidak ada perbedaannya, bahwasanya di atas Nabi, di atas Adnan baru itu diperselisihkan, dan tidak ada perbedaan bahwasanya Adnan adalah anak Ismail dan Ismail itulah adzabih yang akan disembelih oleh bapaknya. Ya, al-Arab katsirun, orang Arab tuh banyak. Ya, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa minal Arab, beliau diutus, ya, dari orang Arab sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, karena rasul diutus di Arab. Sungguh telah datang rasul kepada kalian, yang rasul itu dari jenis kalian, min jinsikum al-arabi, dari orang Arab. Min qabailikum, bahkan dari kabilah kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anitum, sangat berat, ya, bagi beliau melihat beban yang kalian pikul. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusikum. Sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari diri mereka sendiri. Wa nahwu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang semisal yang menerangkan bahwasanya rasul ini dari Arab. Fa idan, maka kalau begitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnun li Abdullah wa huwa waliduhu al-adana. Beliau adalah anak Abdullah bin Abdul Muthalib, itu ayah beliau yang paling dekat, karena nanti orang Arab itu menamakan ayah itu sampai ke kakek-kakek, ya. Makanya kita kenal Imam Ahmad bin apa? Bin Muhammad bin Hanbal, ya. Hanbal itu bukan bapak beliau, namun kakek beliau, ya. Itu biasa orang Arab, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu kakek beliau, Ya, Ibnu Taimiyah sama. Taimiyah itu kakek beliau yang jauh. Nah, itu biasa. Jadi kalau disebut Rasulullah SAW Ibnu Ismail itu sah-sah saja. Nah, Ibnu Abdullah itu kak bapak beliau yang paling dekat. Ya. Taib. Wa banu li Ismaila Ibnu Ibrahim, dan beliau adalah anak Ismail bin Ibrahim, wa huwa waliduhu ala. Itu bapak beliau yang paling tinggi. Wa hadani wa huma Abdullah wa Ismailu huma adzabihan. Sedangkan keduanya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah SAW, dan kakek beliau yang tertinggi yaitu Ismail, keduanya adalah orang yang hampir disembelih. Abdullah juga, iya. Ya, faqad ja'a fi haditsin dha'ifin fi dha'ifi sanad, ya. Telah terdapat dalam sebuah hadis yang sanadnya dha'if, lakinnahu sahihul makna. Namun maknanya benar. Annahu qala ana ibnu dhabihain. Aku adalah anak dua orang yang akan disembelih. Maksudnya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib dan tentu saja Ismail. Nah, kalau Abdullah bin Abdul Muttalib ini disebutkan di buku-buku sirah, bahkan di Rawihul Maktum, ya, dan yang lainnya. Dulu kakeknya Nabi Abdul Muttalib punya anak 10. Yang ahabbu ilayya, yang paling beliau cintai, Abdullah. Nah, waktu itu beliau bernadar, bersumpah ingin menyembelih salah satu dari putranya, dari 10 putranya. Putra 10 karena istri beliau 5. Putri banyak. Ya, istrinya Abdul Muttalib 5. Jadi poligami itu dari dulu. Dari zaman Romawi bahkan. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman itu kan. Ya, poligami udah biasa itu. Nah, itu karena ada keributan ya terkait Zam-Zam, orang-orang Arab. Ya. Orang-orang Arab berebut tentang Zam-Zam. Akhirnya bernadarlah Abdul Muttalib. Bernadar ingin menyembelih. Diundi. Diundi dari 10 nama putra beliau siapa yang mau disembelih? Keluarnya Abdullah. Diundi lagi Abdullah lagi Abdullah lagi. Akhirnya kata Abdul Muttalib, "Ya udah saya bisa apa?" Padahal ini anak yang paling beliau cintai. Sayang. Ya udahlah, dicegah. Jangan sama orang Quraisy, jangan Abdul Muttalib, jangan. Dan kau sembelih anakmu. Sampai adiknya Abdullah, yang satu ibu dengan Abdullah. Ya. Satu ibu dengan Abdullah adalah Abu Talib. Ya. Yang lain tuh beda ibu semua. Kayak Hamzah, Abu Lahab. Itu dengan Abdullah itu beda ibu. Ya. Taib. Kayak Abbas, itu beda ibu. Nah, dicegah sama Abu Talib. Abu Talib itu kan saudara seibu sebapaknya. Jangan ayah, jangan. Orang-orang Quraisy juga bilang, jangan. Jangan. Nah, ini termasuk perlindungan kepada Rasulullah SAW ya. Ayah kakeknya Nabi Ismail enggak jadi disembelih. Bapaknya yang paling dekat apa Abdullah juga enggak jadi disembelih ketika masih kecil. Akhirnya orang-orang nyaranin, "Ya udah, diundi aja. Taruh undian 100 ekor onta kamu sembelih dan anakmu diundi dah." Akhirnya keluar 100 ekor onta terus dan akhirnya Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor onta. Ya, nazar dia untuk Allah. Dari dulu orang Arab udah biasa beribadah pada Allah. Bahkan Umar bin Khattab dulu pernah di masa jahiliyah bernazar ingin i'tikaf di Masjid Al-Haram yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang dilestarikan oleh Quraisy. Akhirnya di masa Islam beliau ceritakan, "Dulu saya pernah bernazar masa jahiliyah i'tikaf di Masjid Al-Haram." Apa kata Nabi? "Tunaikan nazarmu." Udah biasa begitu orang Arab. Nah, akhirnya yang disembelih 100 ekor unta, enggak jadi disembelih Abdullah. Nah, itu termasuk diantara perlindungan Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Namun sanadnya dhaif tapi maknanya benar kata Syekh ya. Tabarakallahu fik. Ya, ana ibnu adzabihain, aku adalah anak dua orang yang akan disembelih. Al muradu bidzabihain Abdullah. Yang dimaksud dengan dua orang yang akan disembelih itu Abdullah ya dan Ismail, li'annahu abahu ya lama istaqsama fanadara, karena bapaknya Abdul Muttalib tatkala diminta bersumpah dia perlu bernadar ayat baha untuk menyembelih salah satu dari 10 putranya in kharaja lahu dausun fanadara ayat bah waladahu. Ya, baik, kalau daus keluar sini ya, ya undian keluar, yang keluar Abdullah terus, maka beliau pun bernadar untuk menyembelih putra itu tadi kisahnya terkait berebutan pengaturan air zam-zam, ya. Air zam-zam sebagaimana kita ketahui salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari ini enggak kelar-kelar itu air. Padahal kita kenal Arab itu apa? Gersang, kering. Tapi zam-zam sampai hari ini. Ya, dan kandungan air zam-zam terbukti yang tertinggi. Nah, kualitasnya sampai hari ini. Itu enggak dipungkiri itu. Nah, tiap hari itu diambil sama seluruh dunia. Jutaan. Oh, berapa jutaan liter apa jutaan apa itu? Barrel. Oh, enggak kelar-kelar. Mana lagi tadi? Taib. Sumaha sallallahu qissatu ma huwa ma'rufun. Kemudian terjadi kisah yang ma'ruf yang diminta bersumpah tadi akhirnya diminta karena dicegah Abdul Muthalib akhirnya diundi 100 ekor onta atau Abdullah. Dan yang keluar 100 ekor onta tersebut akhirnya sahlah nazarnya kepada Allah disembelihnya hanya 100 ekor onta. Abdul Muthalib orang kaya waktu itu. Nyembeli 100 ekor onta biasa. Ya, orang terpandang Abdul Muthalib. Baik. Fasara dzabihan akhirnya apa namanya yang disembelih itu adalah yang lawan undian dari Abdullah itu 100 ekor unta, fakada ayyutbaha. Hampir Abdullah disembelih. Wa Ismail kadzalik, Ismail juga demikian, hampir sembelih ya. Fa huwa allazi ja'a fihi qaulullahi azza wajal, itulah yang terdapat dalam firman Allah azza wajal ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, aku bermimpi ya, anni adzbahuka fanzur madza tara, aku menyembelih engkau, apa pendapat engkau? Qala ya abati if'al ma tu'mar, kata Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Hadha huwa sahih, ini yang sahih. Fa innal ibna alladhi istaslama li abih, karena anak yang berserah diri pada bapaknya, sabiran, bersabar, muhtasiban, ya, mengharap pahala, muti'an, dia taat li abihi, wa muti'an li rabbihi, yang taat pada bapaknya, mentaati Rabbnya azza wajal, huwa Ismailu abul Arab, yaitu Ismail ayahnya, bapaknya, nenek moyangnya orang-orang Arab asli. Asli. Sampai sini ya. Wal Yahud itu ya. Ayo Pak Suheri, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala, wal yahudu yaz'amu, wal yahudu. Ya. Ada alnya. Wal yahudu taz'amu, taz'umu. Taz'umu anna adh-dhabiha huwa ishaqu wa hadha batilun bi anna allaha azza wa jalla qala fi surati as-saffati fabasyarnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru fawasofa hadal ibna bi annahu halimun wa hadha al wasfu bil halumi bil hilmi fil qur'ani li ismaila alaihi salam wa amma ishaqu fa innahu yusafu bi annahu alimun qala fabasyarnahu bi gulamin halimin hadha min sifati ismaila alaihi salam. Walihada fi hadhil ayati ba'daha qala wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min turriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubinun fabushshira bi ishaqa ba'da dhalika. Fasahihu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama huwa ibn Masari itu di sini. Hah? Terus wa banu adzabihi. Enggak kedengeran nanti. Wa banu adzabihi ibnullahi waliduhu al-adna wa huwa banu dzabihi Ismailu alaihissalamu walidihi al-a'la Wa ammal qawlu bi anna dhabiha isma Ishaqu alaihi salamu fa inna hadha batilun wa innama dassahu al-yahudu fil muslimina hatta kathura fi kutubil fi kutubit tafsiri kai bi bi kai yakhudhu hadzal fakhra wa huwa anna Ishaqa alaihi salamu huwalladhi sabara wahtasaba wastaslama wabtulia bihadzal bala'i al-'azimi qala wal arabu min dzurriyyati isma'ila ibni ibrahima al-khalili alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalamu al-khalilu huwa ibrahimu alaihi salamu kama qala ala kama qala azza wa jalla wa takhadallahu ibrahima khalila wa usifa bil khullati ibrahimu wa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallama fa bi ibrahima fa ibrahimu huwa khalilullahi wa musa kalimullahi wa amma nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallama fa innahu ijtama'a fihi al wasfani alladhani khusso bihima ibrahimu wa musa wa huwa khalilullahi kama anna ibrahima alaihi salamu khalilullahi wa huwa kalimullahi kama anna musa alaihi salamu kalimullahi wa kallamallahu azza wa jalla lailatal mi'raji qala huna wa lahu minal umri thalathun wa sittuna sanatan ay min mabda'i miladihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam wa umruhu salasun wa sittuna sanatan iya tuh salasun jangan salasu oh salasun wa sittuna sanatan wulida sallallahu alaihi wasallam amal fili wa sya'a wa asha 40 sanatan thumma ba'da dhalika nubi'a wa ba'daha ursila wa lama madha alaihi ba'da dhalika asyara sinina urija bihi kama dhukira wa ba'da dhalika bithalasi sinina tarku makata taraka makata ilal madinati muhajiron wasoro umruhu hinal hijrati thalathan wa khomsina sanatan wa makatha fil madinati ashrata awamin wa ashharon wasoro umruhu thalathan wasittina sanatan sallallahu alaihi wasallam fassala dhalika qala faqala minha arba'una qablan nubuwati an nubuwatu tasbiqur risalati risalata kenapa oh. Risalati jadinya oh iya risalata wa thalathun wa isruna nabiyan rasulan qala ba'du ahli al-ilmi innahu sallallahu alaihi wasallam makatha thalatha sinina nabiyan thumma ishruna sanatan nabiyan rasulan li'annahu kama qala syaikhu huna nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddathir taib. Wal yahudu taz'umu, sedangkan orang Yahudi mengklaim an-nadzabiha, bahwasanya yang disembeli ad-dzabih wazan fa'il, itu wazan isim maf'ul maksudnya. Ya. Adzabi al-madbuh gitu. Sama al-qatil al-maqtul. Al-kalim sama juga itu isim maf'ul. Nah, Yahudi mengklaim bahwasanya yang disembelih adalah Ishaq. Hadza batilun, ini batil. Karena Allah qala fi surati As-Saffat, karena Allah berfirman di surah As-Saffat, fabasyyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim kelahiran putra yang halim, yang bijaksana. Falamma balagha mahu as-sa'ya qala ya bunayya. Ya. Ketika Nabi anaknya udah mulai balik, ya Allah berfirman, anak Nabi Ibrahim berfirman, wahai anakku, inni arafil manam, aku bermimpi, anni adzbahuka, fanzur madza tara, aku akan menyembelih engkau, apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Ya, fawasafa hadzal ibna bi annahu halim. Allah mensifati anak ini, Ibrahim, yaitu Ismail, bahwa dia adalah halim. Wa hadzal wasfu bil hilmi fil Qur'an li Ismaila. Dan sifat hilmi ini, halim di Al-Qur'an itu diperuntukkan untuk Ismail. Amma Ishaqu, adapun Ishaq, fa innahu yusafu bi annahu alim. Kalau Ishaq disifati di Al-Qur'an, dia alim. Fa basyarnahu bi gulamin halim, ini Ismail. Kami berikan kabar gembira padanya dengan kelahiran anak yang halim. Hadza min sifati Ismaila. Ini sifat Nabi Ismail. Walihada ja'a fil ayati ba'daha, oleh karena itu terdapat ayat setelahnya, wa barokna alaihi wa ala ishaqa, kami berkahi Ismail ya, dan kami berkahi juga Ishaq, wa min zurriyatihima, dan anak-anak keturunan dari Ishaq dan Ismail Allah berkahi. Dari Ishaq nabi-nabi dan rasul, Yakub, Bunjamin, Yusuf ya, Sulaiman, Daud, Musa, Isa, Yahya, Zakaria. Dari Ismail Rasulullah SAW. Ya, muhsinun wa zalimun li nafsi mubin. Ya. Fa busyira bi Ishaq ba'da dalik. Jadi Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishaq setelah Nabi Ismail. Fa sahih anna Nabi sallallahu huwa ibnu adzbih. Ya. Maka yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah putra orang yang akan disembelih. Ya, yaitu Abdullah waliduhu al-Adana, ayah beliau yang paling dekat. Wa huwa ibn dzabih Ismail ya. Dan beliau juga anak orang yang akan disembelih ya, wa waliduhu ala, yaitu ayah beliau yang paling jauh, yaitu Ismail. Wa amal qawlu bi anna dzabiha Ishaq, adapun pendapat yang menyatakan yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishaq, fa inna hadza batil, ini batil. Lihat itu keterangan di footnote qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa aidan fihi fa inna fiha annahu qala li Ibrahim idbah ibnaka ya, wahidaka ya. Dan juga kata Ibn Taimiyah dikatakan pada Nabi Ibrahim, sembelihlah putramu wahidaka, satu-satunya itu. Wa fi tarjamatin ukhra ya, bikroka, sembelihlah bikroka, anak sulungmu ya. Wa Ismailu huwa alladhi kana ya, wahidahu wa bikrahu. Ismailah yang anak satu-satunya waktu itu sebelum lahirnya Ishaq, dan anak sulungnya ya, karena Nabi Ismail menikah dengan Sarah belum punya anak lama, akhirnya menikah dengan Ismail pembantunya dan lahir anak ya, dengan yaitu dengan Hajar lahir anak Ismail, baru nanti dari Sarah lahir berikutnya yaitu Ishaq. Ini bittifaqil muslimin wa ahlul kitab, dengan kesepakatan kaum muslimin dan ahlul kitab. Ahlul kitab pun mengakui Ismailah anak pertama dan anak sulung. Ya, biker, biker itu jangan selalu dipahami gadis ya. Anak sulung. Walaupun istri kedua tapi yang ini lembut ya. Ya. Iya. Lakin ahlul kitab harrafu fazadu Ishaqa. Namun ahlul kitab mentahrif, melakukan distorsi. Mereka menambahkan yang disembelih adalah Ishaq. Fatalaqqa dzalika anhum man talaqqahu. Ya, akhirnya ada yang mengambil dari mereka, siapa aja yang ngambil. Wasya'a inda ba'dil muslimin, tersebar juga bahkan di sebagian kaum muslimin, anahu Ishaqu, bahwa yang disembelih adalah Ishaq. Wa asluhu min tahrifi ahlul kitab, padahal asalnya itu dari apa? Distorsinya, tahrifnya ahlul kitab. Baik. Ya. Innamadassahu al-yahudu fil muslimin. Nah, itu diselipkan. oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, hatta kasura fi kutubi tafsir, sampai-sampai banyak di buku-buku tafsir, kaya khudu hadzal fakhra, supaya kaum muslimin mengambil kebanggaan orang Yahudi ini, karena mereka menganggap nenek moyang mereka Ishak. Karena nanti Ismail, apa, Musa maupun Isa nanti ujung-ujungnya kemana? Ke Ishak. Ya. Isa bin Maryam, Maryam binti Imran, itu Imran nanti ke keturunan Ishak, Bani Israel. Nah, Israel itulah Ya'qub. Ya'qub anak Ishak. Ya, anak Ishak. Ya. Dan Allah namakan Ya'qub sebagai Israel. Jadi Bani Israel anak-anaknya Ya'qub alaihissalam. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa huwa anna Ishaqa huwa allazi sabara. Nah, kata orang Yahudi, Ishak itulah yang bersabar. Wahtasaba, mengharap pahala. Wastaslama, ya. Dan apa namanya? Berserah diri. Wabtuliya bihadzal bala'i al-'adzim. Itulah yang diuji dengan ujian yang berat ini. Qala wal arabu min dzurriyyati Ismail, Arab keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil kekasih Allah. Ya alaihi wa ala nabiyyina afdalu as-salatu wassalam. Semoga selawat, ya, selawat dan salam yang paling afdal curah kepada beliau dan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Khalil wa Ibrahim. Yang Khalil itu adalah Ibrahim. Kama qala wa attakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Fawusifa bil khullati Ibrahimu. Yang disifati dengan khullah Ibrahim wa nabiyuna Muhammadun dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi Ibrahim juga demikian. Apa? Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Ya. Ittakhadallaha Ibrahima khalila kama takhadani khalila. Ya. Sebagaimana Allah juga menjadikan aku sebagai khalil. Ya. Fa Ibrahimu huwa khalilullah. Ibrahim adalah khalilullah. Musa kalimullah. Sedangkan Musa kalimullah. Kalimullah itu maksudnya orang yang diajak bicara oleh Allah. Ya. Wa amma nabiyuna, adapun nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ijtama'a fihi alwasfani. Ah, terkumpul dua sifat ini pada beliau, yaitu yang khullah khalilullah dan kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah ketika masih hidup di dunia. Alladzani khussa bihima Ibrahim wa Musa, yang dikhususkan pada Ibrahim dan Musa. Fahuwa khalilullah, beliau adalah khalilullah, kama ana Ibrahim khalilullah, sebagaimana Ibrahim kalimullah. Wahuwa kalimullah, dan beliau adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah ketika masih hidup di dunia. Kama anna Musa kalimullah, sebagaimana Musa juga diajak bicara oleh Allah di dunia di Bukit Tur waktu itu. Wa kallamahullahu lailatal mi'raj. Allah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj, dapat titah perintah salat. Ya. Adapun Nabi Ibrahim jelas, ya, wa kallamahullahu Musa, Nabi Musa wa kallamahullahu Musa taklima. Sebenarnya ada tiga, satu lagi nabi yang diajak bicara oleh Allah bukan di akhirat. Nabi siapa? Nabi Adam diajak bicara oleh Allah di mana? Di surga. Ya. Di surga. Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Memangnya di mana itu? Di akhirat. Belum. Masih kehidupan di surga waktu itu, bukan akhirat. Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Allah usir Adam juga bukan di akhirat kan? Nah, Adam alaihissalam. Cuman bedanya Nabi Musa kekhususannya Nabi Musa di bumi. Nabi Adam dulu di surga. Nabi kita Muhammad SAW bukan di bumi, ya, di atas Sidratul Muntaha. Nah, begitu. Wa qala huna, kemudian Syekh mengatakan di sini, walahu minal umur 63 sanatan. Dan umur beliau adalah 63 tahun, umurnya Nabi Muhammad SAW. Ay, min babda miladihi, dimulai dari lahirnya beliau, ila wafatihi, sampai wafatnya. Maka umur beliau salasun wasittuna sanatan, 63 tahun. Ulida amal fili, ama fasweri, dorob. Beliau dilahirkan pada tahun gajah. Ini pun juga para ulama nanti berselisih, ya. Apakah pada tahun penyerangan Raja Abraha, pasukan gajah, atau 10 tahun setelahnya, atau 40 tahun setelahnya, ini khilaf. Namun yang paling masyhur adalah pada tahun penyerangan Raja Abraha. Ya. Menyerang Ka'bah pakai gajah. Wa asya arba'ina sanatan. Beliau hidup di Mekah selama 40 tahun. Summa ba'da dzalika nubbi'a. Kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi nabi. Wa ba'daha, setelah itu ursila. Beliau diangkat menjadi rasul. ya. Walamma madu alaihi ba'da dzalik, ketika berlalu setelah itu ya, asyara sinina 10 tahun di Mekah, udah jadi nabi dan rasul, udah dakwah, udah dikucilkan dan seterusnya, urija bihi kama hudzukira. Kemudian beliau dimi'rajkan. Ya. Dimi'raj. Kalau bedanya Isra sama Mi'raj itu apa sih? Isra diperjalankan masih di bumi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hamba-Nya satu malam dari Masjid Al-Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Yerusalem. Nanti kalau di Mi'raj kan dari mana apa namanya? Al-Quds, dari Masjid Al-Aqsa baru ke langit. Ya, ke langit dulu, langit pertama minta dibukakan pintu. Ya, Jibril ditanya. Man anta? Kata penjaga langit. Jibril, "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Oh, dulu udah diutus. Nah, ini malaikat aja enggak tahu ini kan. Dibukakan pintu, langit pertama ketemu para malaikat dan Nabi Adam, naik ke langit kedua dan seterusnya. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Urija. Begitu. Tapi kalau Isra masih perjalanan. Ah, fungsinya apa Nabi SAW ke apa namanya? Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa, masjid tertua kedua di dunia. Ya, setelah Masjid Al-Haram. Ya. Nah, fungsinya adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengimami 124 ribu nabi di situ. 124 ribu nabi Allah hadirkan. Allah hadirkan bermakmum salat dengan imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mana lagi tadi? Wa ba'da dzalika bisalasin wa sinin bisalasi sinina. Setelah itu salasi sinin 3 tahun setelah beliau Isra Mi'raj, ya, peristiwa itu taraka Makkah, beliau meninggalkan Makkah ilal Madinah, menuju ke Madinah muhajiran, dalam keadaan berhijrah. Berarti 13 tahun dakwah beliau di Makkah. Fasara umruhu hinal hijrati 53 sanatan. Maka umur beliau ketika hijrah 53 tahun. Wa makasa fil Madinati asyrata aqwamin wa ashharan. Nah, beliau tinggal di Madinah 10 tahun sekian bulan. Ya, wasara umru 63 sanatan. Berarti umur beliau berarti 10 tahun lebih di Madinah, 53 tahun di Mekah, berarti 63 tahun. 63 tahun versi Hijriah. Ya, versi Hijriah. Fasala dzalika, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah merinci hal ini, faqala minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, berarti an-nubuwah tasbiqu ar-risalah. Kenabian mendahului kerasulan. Wa salasun wa isruna nabiyan wa rasulan. Ya, kemudian 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan innahu sallallahu alaihi wasallam makasa salasa sinina nabiyan. Beliau tinggal di Mekah selama salasa sinina nabiyan. 3 tahun dulu menjadi nabi. Jadi kan 13 tahun di Mekah. Ada yang mengatakan 3 tahun dulu jadi nabi. Summa, ini tapi perkataan sebagian ulama. Summa isruna sanatan nabiyan rasulan. Kemudian 20 tahun menjadi nabi dan rasul. 10 tahun masih di Mekah, 10 tahun lagi di Madinah. Kan 13 tahun di Mekah. Ada ulama yang mengatakan 3 tahun jadi nabi dulu. Baru 10 tahun baru setelah itu jadi rasul, 10 tahun tinggal di Mekah, 13 tahun. 10 tahun kemudian di Madinah udah jadi nabi dan rasul. 20 tahun berstatus nabi dan rasul, 3 tahun hanya berstatus sebagai nabi. Namun ini perkataan sebagian ulama. Ada yang mengatakan enggak jauh tempo antara waktu jadi nabi dan rasul itu cepat. Tapi tidak ada terus ikra sama dia 3 tahun. Itu ada yang mengatakan demikian. Ya, ada yang mengatakan. Nah, kalau yang terkenal beliau mengatakan zamiluni ya. Selimuti aku ketika pulang dari Hira, ya, dibawa oleh Khadijah ke pamannya, ke abang sepupunya, Waraqah bin Naufal, ya, diberitahu oleh Waraqah, kamu nanti bakal diusir, dikasih tahu dulu, kamu bakal begini begitu, nanti kalau saya masih hidup, kamu, saya tolong kamu, pulang lagi, masih gemeter, akhirnya turun ayat, ya yuhal mudassir, kumpa anzir, warabaka fakabir, wasiabaka fatahir, warujah fasjur, baru dakwah udah mulai. Orang tua itu saudaranya atau paman? Abang sepupu Khadijah. Terkenal kan paman. Enggak, abang sepupu. Ya. Kemudian? Iya. Namun dalam masa beliau menjadi nabi, beliau udah dakwah. Namun dakwahnya ke orang terdekat, istrinya, teman dekatnya Abu Bakar, ya, apa, adik sepupunya yang tinggal bersama beliau Abu Ali bin Abi Thalib, ya. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, nah. Liam nau kama qala Syekh, karena beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab huna di sini, nubbi abi Iqra wa ursila bil mudassir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudassir. Baik. Kemudian ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudassir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudassir. Wa baladuhu Makkatu, negeri beliau adalah Mekah. Ba'asallahu bin nidarati ani syirki, Allah mengutus beliau untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhidi, dan mengajak manusia, mendakwahkan manusia kepada tauhid. Naam, tafadhal Pak Yusuf. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, qala minha arba'una qabla nubuwati, thumma qala nubbi'a wahadani lafdhani mukhtalifani, al-awwalu an nubuwatu wathani nubbi'a wathani nubbi'a nubbi'a minan minan nubuwa minan naba'a minan minan naba'a apa nubbi'a nubbi'a minan nubu minan nubu'at minan nubu'ati bil hamzah nubbi'a minan nubu'ati bil hamzi wan nubi'a wan nubbi'a nubbi'a minan nubuwati oh wan nub wa nubbi'a nubbi'a minan nubuwah wa nubbi'a minan nubu minan nubuwati wa farqu bainan wa farqun bainan nubuwati wan nubuati wa farqu bainan nabiyyu wan nabiu lughatan amma min haitsu asy-syar'i fan nabiyyu asy-syar'u fan nabiyyu wan nabiu wahidun wa huma qira'atani mashhuratani sab'iyatani mutawatiratani bil Qur'ani kullihi ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka al qira'atu al ukhra ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka wan nabiyyina wal qira'atul ukhra wan nabiyyina ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha qira'atani mashhuratani ashharu min mayyaqra'u bin nabiyyi asimun wa ashharu mayyaqra'u bin nabiyyi nafi'un An-nubuwatu minal irtifa'i ka'annahu sara fi an-nabuwati nabuwati minal makani ay fi murtafi'in minhu wa sababu hadal irtifa'i al-inba'u wan-nubu'atu minal inba'i anba'ahu fasara nabiyyan yakni munba'an Qala numbi'a nubbi'a bi iqra hadha minal inba'i wala yasluhu ay yuqala nubbi'a bi iqra li'anna nabiyya minal irtifa'i laisa minal inba'i wal ikhbari wal ihai. Karena nub bukan nabiyya, karena nubbiya, fi'il nubbiya itu berasal dari kata irtifa, begitu. Bukan nabi, nubbiya. Terus nubbiya minal irtifa'i fayuqalu nubuwwatu fa'idha aradat al-fi'la taqulu taqulu fayuqal nubuwwah fa'idha aradta al-fi'la taqul Faida aradta al-fi'la taqulu nabiun nub apa namanya nubbi'a anba'u nubbi'a anba'u li'annahu minal inba'i Faidan naqulu ya ayuhan nabiyyu assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu li'annahu shara murtafi'an an ghairihi min ahli al-ardi bima awha awhallahu azza wa jalla ilayhi aw an-nubuwwatu aw an-nubu'ah aw an-nubu'ah aw an-nubu'atu wa hiya allati huna qala Nubbi'a bima'na auha ilaihi uhiya bima'na uhiya ilaihi bima'na uhiya ilaihi munba'an munba'an bihi nubbi'a bi iqra qabla dhalika qala wa salasun wa isruna nabiyan rasulan yuridu ba'dan minha nabiyan wa ba'da minha nabiyan rasulan Waqad sabaqa bayanul farqi bainan nabiyyi war rasuli wa anna an-nabiyya huwa min man uhiya man uhiya ilaihi bisyar'i bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi aw umira bitablighihi liqaumin muwafiqina wa ma'lumun annahu idza qulna lam yu'mar bitablighihi an hadha ala sabil anna hadha ala sabilil wujubi lakin qad yubalighu wala yakunu tablighu wajiban alaihi fannabiyyu huwa man uhiya ilaihi bisyar'in ay bidinin wa amaru wa umira bitablihi aw lam yu'mar bitablihi idha kulna lam yu'mar bitablihi yakni wujuban wa qad yubalighu dhalika istihbaban fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qabla ayyursala bil mudassiri ballagha ma auha Allahu azza wa jalla ilaihi ballaghahu khasatahu ka Abi Bakrin wa Khadijata radhiyallahu anha wa nahwi dhalika tayyib. Qala Syekh, kata Syekh Shalih Al-Syekh, minha arba'una qabla an-nubuwah. Umur beliau 40 tahun sebelum nubuwah. summa nubi'a, kemudian beliau nubi'a, diangkat menjadi nabi. Hadani lafdhani mukhtalifan, ya, nubuwah kemudian nubi'a, dua lafaz ini berbeda. Ini yang awal an-nubuwah, yang kedua nubi'a, dimatan kan begitu. Nah kalau nubi'a, nubi'a itu dari kata nubu'ah, nubu'ah dengan hamzah. Kalau nubi'a itu dari kata nubuwah, ya. Baik. Ah, ini perbedaan antara nubu, ya, nubuwah dan nubu'ah, ya, wafar, wafar pun bainan nabiyyi. Ini seperti perbedaan antara kalimat nabi dan nabi'i, nabi'i, nabi'u dan nabi'u. Nah, beda kan? Nabi'u dan nabi'u, dua-duanya sama maknanya. Ya, lugatan secara bahasa. Amma min haitsu syar'u, adapun dari aspek syariat, nabiyyu dan nabiu wahidun, itu sama. Wahuma, dan keduanya itu nabiyyu dan nabiu qiraatani masyhuratan. Ya, dua qiraah yang masyhur, sabi'iyatan mutawatiratan. Dari dua qiraah sab'ah yang mutawatir bil Qur'an kullih semuanya. Ya ayuhan nabiyyu la lima tuharrimu ma ahallallah. Ini qiraah yang lain, ya ayuhan nabiyyu. Ah, bukan ya ayuhan nabiyyu. Ya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah. Ya. Baik, nabiyyin, qiraah yang lain, nabi, nabiin, nabiid. Kan nabiyyin, khatamun nabiyyin. Kalau qiraah yang lain, khatamun nabiin, bukan nabiyyin. Ya. Baik. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum. Nah, kalau kira yang lain, an-nabiyyu, bukan an-nabiyyu. Aula bil mu'minin. Baik. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Kira yang lain, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Nah, qira'atani masyhuratan. Ini dua kira yang masyhur. Ya. Asyharu man yaqra bin nabiyyi pakai ya asimun. Yang paling masyhur yang membaca dengan nabi pakai ya asim, Imam Asim. Wa asyharu man yaqra bin nabiyyi pakai hamzah, Nafi'un, Imam Nafi'. An-nubuwah itu dari kata irtifa, tempat yang tinggi. Ka'annahu sara fin nabwah, seakan-akan ada di, berada di nabwah minal makan, itu tempat tertinggi ai fi murtafi'in minhu, tempat tertinggi. Wa sababu hadzal irtifa, sebab ya, tempat tinggi ini apa? Al-inba, karena kabar gembira, berita, berita besar. Ya, wan nubuwah, sedangkan nubuwah itu minal inba, dari berita besar. Anba'ahu, yang Allah berikan kabar gembira besar kepada beliau, wahyu, fasara nabiyan, maka beliau jadi nabi, yakni munba'an, itu yang diberikan kabar, berita besar. Ya, waqala nubi'a bi ikra, beliau diangkat menjadi nabi dengan ikra, hadha huwa, hadha minal inba, berarti ini diangkat menjadi nabi, yaitu dengan ikra, yaitu diberi kabar berita besar. Wala yasruhu ayyukol nubbiya bi ikra. Nah, enggak sah itu. Enggak benar, enggak tepat kalau disebut nubbiya bi ikra. Yang cepat, yang tepat adalah nubbiya, bukan nubbiya. Karena yang namanya nubbiya itu minal irtifa. Berang, asal katanya tempat yang tinggi. Masa beliau di itu dengan tempat yang tinggi dengan surat ikra? Enggak. Tapi nubbiya dari kata inba, diberi kabar, berita besar. Wahyu. Walisa minal inba wal ikhbar wal iha. Ya, karena nubia itu bukan berasal dari kata inba, ikhbar, iha. Itu samanya artinya semua, berita besar. Nubia itu dari kata irtifa. Ya. Fa yuqal nubuwah. Maka dikatakan nubuwah. Fa idza aradta al fi'la taqul, ya. Ya, kalau antum inginkan fi'ilnya, antum katakan nubia. Ya. Unbia. Di annahu minal inba. Nah, faidan kalau begitu naqul, kita katakan ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Boleh juga ya ayuhan, ya ayuhan nabi, assalamu ala nabi. Ya ayuhan nabi, assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Di annahu sara murtafi'an. Nabiyyu pakai ya, karena beliau dari tempat yang tinggi. min ghairihi, dari selain beliau, min ahlul ard, dari penduduk bumi ini. Karena apa? Bima auhallahu ilaih, karena apa yang Allah wahyukan azza wajalla pada beliau. Atau dari kata nubu'ah, wa hiya allati qala nubbi'a bi makna u au uhiya ilaih. Ya, nubu'ah yaitu beliau diangkat menjadi nabi, maknanya diwahyukan pada beliau, ya. Munba'an bihi, diberikan kabar berita besar pada beliau. Nubi Abi Iqra, ya, qabla dzalik qala salasun wa isruna nabiyan rasulan. Sebelumnya ada kalimat apa namanya? 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Yuridu ba'dan minha nabiyan wa ba'dan minha nabiyan wa rasulan. Nah, yang beliau maksud, Syekh Muhammad bin Abdullah maksudkan sebagian yang menjadi nabi, sebagian lagi menjadi nabi dan rasul. Ya, waqad sabaqa bayanul farqi bainan nabi wa rasul. Telah berlalu penjelasan perbedaan antara nabi dan rasul. Wa anna nabiyya, yang namanya nabi, huwa uhiya ilaih, man uhiya ilaih bisyar'in walam yu'mar bitablighih, ialah yang diberikan wahyu kepadanya dengan sebuah syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Au umira bitablighihi, namun atau boleh juga dikatakan diperintahkan untuk menyampaikan, liqaumin muwafiqin, untuk suatu kaum yang memang sepakat aja. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, annahu idza qulna lam yu'mar bitablighihi, kalau kita katakan beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan, anna hadza ala sabil wujub, maksudnya tidak diperintahkan menyampaikan secara wajib. Lakin qad yuballighu, namun rasul menyampaikan, walaupun belum jadi rasul, baru jadi nabi, wala yakunu at-tablighu wajiban alaih, namun tabligh, menyampaikan, belum wajib pada beliau. Fa nabiyyu huwa man uhiya ilaihi bi syar'in ay bi dinin, nabi itu adalah seorang yang diwahyukan padanya dengan syariat, yaitu dengan agama. Wa umira bitablighihi walam yu'mar bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Namun perlu dipahami, tidak diperintahkan untuk menyampaikan secara wajib, namun diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang khusus, kerabatnya dulu. Idza qulna lam yu'mar bitablighihi yakni wujuban, karena kalau kita katakan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, itu secara wajib. Wa qad yuballighu dzalika istihbaban, beliau menyampaikan juga namun mustahbab, apa namanya, anjuran aja. Fan nabiyyu qabla ayursal bil mudassir, nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi seorang rasul, diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudassir, ballagha ma ahallahu azza wajalla ilaihi, beliau sudah menyampaikan, ya, apa yang Allah wahyukan pada beliau. Ballaghahu khassatahu, beliau menyampaikan dakwah kepada orang-orang terdekat beliau, semisal Abu Bakar, Khadijah dan semisalnya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.